sayangku. Mengapa kau tak jujur padaku? Padahal diriku sangat mencintaimu. Mengapa sekarang kau bilang kau jawab jujur pada diriku? Kau jawab jujur pada diri.